Ibu Evi, selamat pagi. Ya, pagi. Silakan Ibu. Ya, saya mau mengomentari. Itu nggak bisa dong BBM tidak dinaikkan lagi. Kalau minyak dunia sudah 135, 150 dolar per barel, lalu pemerintah tidak apa jadinya perekonomian loh. Jadi mestinya mahasiswa yang tolol-tolol itu mengerti negara kita kalau tidak dinaikkan BBM-nya komisi seperti apa, mau seperti zamannya Soeharto dulu yeah. BBM-nya, tapi negara kali. Ibu Evi, mohon maaf suara Anda terputus-putus dan kami tidak bisa mendengarkan dengan jelas ya pembicaraan Anda. Mohon maaf Bu Evi, Pak Amran, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Iya, saya kira bukan masalah janji atau tidak ya, tapi memang realitas harga minyak sudah jauh melampaui apa yang diasumsikan di APBN gitu ya. Tapi ya janganlah kita menagih janji gitu, coba lihat realitas lalu solusinya seperti apa. Jadi kadangkala kira saya lihat kita ini hanya menagih janji terus tapi tidak memberi solusi. Marilah teman-teman siapapun para pakar ya, jangan hanya mengkritik tapi berikanlah masukan seperti apa. Terima kasih pagi. Ya, terima kasih Pak Amran. Pak Gilbert, selamat pagi. Ya, pagi. Silakan. Ya, ini masalahnya kan tentang SBY kan, yang apa namanya, yang pernah mengatakan tidak naik BBM tapi kenyataannya dinaikkan kan BBM-nya dan dibantah oleh Hatta Rajasa kan. Jadi yang penelpon pertama saya rasa itu salah itu ngomongnya begitu. Jadi yang perlu diluruskan di sini adalah presidennya itu jadi tidak konsisten ya, menyatakan tidak naik tapi dinaikkan. Dan juga Pak, yang namanya Hatta Rajasa itu mengajari rakyat apa berbohong, padahal kan di setiap stasiun radio, stasiun TV itu bapak presidennya bilang tidak akan naik gitu, tapi dia sendiri membantah tidak, presiden tidak bilang begitu, gitu. Jadi di sini rakyat diajarin berbohong, ya kan? Tidak baik ini. Dan juga saya tanggapin lagi yang penelpon pertama yang mengatakan mahasiswa bodoh, ya mungkin dia tidak mempunyai anak seorang mahasiswa. Mahasiswa tidak pernah bodoh. Mahasiswa adalah masa depan kita. Itu tidak pernah bodoh karena benar apa yang diperjuangkan mahasiswa. BBM harusnya tidak perlu naik, dicari solusi lain. Oke, terima ya, kasih. Terima kasih Pak Gilbert. Bapak Hanafi, selamat pagi. Ya, selamat Silakan. Pagi Bu. Menurut saya sih bukan masalah janji atau tidak janji. Saya lihat polemik di Indonesia ada kata-kata selalu dipermasalahkan, yang kecil dibesar-besarkan. Kita sebenarnya harus melihat secara realita. Di dunia pasar minyak itu sudah, harga minyak sudah mencapai 135 dan hari ini sudah 132 per barel. Di dunia manapun semua harga minyak sudah dinaikkan. Dan dalam minggu-minggu ini pun negara-negara ASEAN sudah mau menaikkan semuanya. Jadi sebenarnya kita harus lihat kenyataan. Tidak mungkin negara kita mempertahankan APBN yang tergerus terus. Jadi saya kira sudah sepantasnya lah itu tindakan daripada pemerintah untuk menaikkan dengan 28-30%. Saya kira sudah wajar. Jadi berbicara kita harus melihat realita, bukan kita mencari permasalahan. Jangan dikait-kaitkan dengan secara politik. Ada satu titik kata yang salah aja dibesar-besarkan. Jadi saya kira itu aja Bu, harus yeah. melihat realita yang ada gitu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Pak Hanafi. Ibu Lili, selamat pagi. Halo pagi. Silakan Ibu. Selamat pagi. Ya, silakan. Saya kira pemerintah harus menegosiasi ulang kontrak seperti LNG dengan Jepang dan negara lain. Itu penting sekali ya. Dan ini dilupakan oleh para mahasiswa dan para pengkritik-pengkritik yang lain. Jadi kita mesti berani negosiasi ulang. Itu ya. Aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dan yang terakhir, Ibu Evi. Ya, silakan. Saya mau komentari. Itu kalau BBM sudah naik 135 ataupun sampai 150, masa presiden walaupun sudah berjanji ya, tapi keadaan yang membuat dia harus memaksa, dia harus menaikkan BBM lagi. Dan seperti negara-negara maju yang lain, BBM naik ya kita harus naik juga dong. Kalau enggak, mau seperti zaman Soeharto dulu, BBM ditekan tapi negaranya miskin, punya utang sana sini. Kalau begini negaranya bisa menaikkan BBM di mana cadangan devisa kita bisa banyak, pemerintahan kita perekonomiannya bisa lebih baik dan bisa menekan misalnya dolar bisa diintervensi dengan cadangan devisa dan lain sebagainya. Jadi jangan permasalahkan udah janji atau belum, tapi lihat keadaan ekonomi dan keadaan negara kita dan BBM juga yang naik terus. Kalau tidak mau dinaikkan, mau jadi apa negara ini? Dan kalau misalnya negara sudah miskin, apalagi rakyatnya, kalau negaranya biar ekonominya bisa maju, paling tidak mereka bisa membantu rakyat yang miskin dengan membuka jalur padat karya dan bisa membangun infrastruktur ekonomi negara dan sebagainya.